Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhukumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Aqidatu Tauhid, yang mana kita telah sampai pada fasal yang ke-6 tentang larangan dari mencela para sahabat dan para ulama a'immatul huda. Kita telah membacakan bagaimana sikap dari para ulama, bagaimana hukum yang dilabelkan oleh para ulama terhadap orang-orang yang mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan sampai-sampai na'am, diantara mereka ada yang mengatakan dia telah kafir, fasik, barakallahu fikum, na'am, zindik, dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan yang sangat tegas dan keras yang disebutkan oleh para a'immatul huda terhadap perbuatan mencela para sahabat. Dan termasuk dalam hal ini juga mencela para ulama, dikarenakan mereka adalah waratsatul anbiya, mereka adalah pewaris-pewaris nabi, pewaris-pewaris nabi. Sehingga oleh karena itu sikap dari kita ahlus sunnah wal jamaah adalah menghormati mereka, mencintai mereka, dan kita dilarang untuk bersikap antipati terhadap mereka, menyebutkan aib-aib mereka, untuk menjatuhkan kredibilitas mereka. Beda halnya kalau hanya sebatas menjelaskan kesalahan, apalagi kalau kesalahan tersebut barakallahu fikum telah menyebar. Maka dalam rangka dakwah ilallah, tidak mengapa bagi kita untuk menjelaskan kesalahan tersebut, akan tetapi bil adab, dengan adab, dengan ihtiram. Kita katakan akhta'a hadzal alim, atau akhta'a asy-syekh fulan barakallahu fikum, ulama fulan keliru atau salah dalam hal ini. Nah, tidak mengapa dengan adab, penyebutan yang adab barakallahu fikum. Akan tetapi apabila hal ini dijadikan sebagai jembatan untuk menuding mereka, mencela mereka, atau menjatuhkan kredibilitas mereka, maka ini adalah sifatnya ahlul bidah wal ahwa, sifatnya ahlul bidah wal ahwa. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Aqidatu Tauhid halaman 210, fala yajuzu tanaqqusuhum wa sabbuhum li'annahum a'lamun huda. Faqad qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka tidak diperbolehkan untuk menghina mereka dan mencela mereka, dikarenakan mereka adalah tokoh-tokoh yang berada di atas huda, di atas petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menentang Rasul setelah sampai padanya petunjuk dan dia mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka pada kesesatan mereka, wa nuslihi jahannam, dan berikutnya kami masukkan mereka ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Qala syarihut tahawiyah, berkata pensyarah dari akidah At-Tahawiyah, fayajibu ala kulli muslimin ba'da muwalatillahi wa rasulih muwalatul mu'minin kama atlaqal Qur'an. Maka wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim, setelah mereka berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi mereka untuk berloyalitas kepada orang-orang yang beriman. Mereka harus menyematkan al-wala terhadap orang-orang yang beriman. Kama atlaqal Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an menyebutkannya secara mutlak, khususan alladzina hum waratsatul anbiya. Jadi tidak terbatas hanya kepada para sahabat saja, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, barakallahu fikum, secara umum, secara mutlak, sehingga tidak dibatasi kepada para sahabat saja loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman. Khususan alladzina hum waratsatul anbiya, terutama mereka adalah para pewaris nabi, yaitu para ulama. Al-ulama warathatul anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, mereka adalah pewaris nabi. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan harta berupa dinar dan dirham, walakin warathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, bagian dari warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dan juga sudah kita jelaskan siapa itu para ulama, sifat-sifat para ulama. Yang paling teratas dan paling barakallahu fikum, yang paling menonjol dari sifat para ulama adalah mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang alim itu tidak bisa dikatakan sebagai alim kecuali apabila dia telah mengamalkan ilmunya. Karena seorang alim, dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi ulama, hanyalah yang sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang-orang yang bertakwa, sehingga sifat seorang alim yang paling menonjol, yang paling mulia dan paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu mereka barakallahu fikum beristihad dengan ketakwaan, bukan memilih-milih pendapat, bukan memilih-milih pendapat yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling rukhsah. Tidak, barakallahu fikum, bukan memilih-milih pendapat yang paling mudah diterima oleh masyarakat umum, masyarakat di sekitarnya. La, mereka mengedepankan takwa Allah, khasyiatullah azza wajal, barakallahu fikum. Ini para ulama. Nah, yang mana mereka lah waratsatul anbiya, waratsatul anbiya, pewaris dari para nabi. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ibarat bintang. Yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr, yang mana bintang tersebut bisa dijadikan sebagai petunjuk, petunjuk arah di dalam kegelapan, baik di daratan ataupun di lautan. Di dalam kegelapan malam, di daratan atau di lautan, barakallahu fikum, orang-orang bisa mencari arah dengan melihat kepada bintang. Ini para ulama. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am fadlul 'alim 'alal 'abid kafadlil barakallahu fikum." Yang mana di sini Asy-Syaikh menyebutkan bahwa mereka ibarat bintang-bintang yang bisa dijadikan sebagai petunjuk pada kegelapan di malam hari, baik di daratan ataupun di lautan. Waqad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, dan kaum muslimin sepakat untuk menjadikan mereka sebagai sumber petunjuk dan menjadikan riwayat-riwayat mereka sebagai sumber ilmu, dijadikan pelajaran. Ucapan-ucapan mereka dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai pelajaran-pelajaran yang bisa diambil petunjuk darinya. Riwayat-riwayat mereka adalah ilmu yang barakallahu fikum, yang seharusnya seorang talibul ilmi tidak boleh merasa cukup dari suluk dan ucapan dan riwayat-riwayat dari mereka. Barakallahu fikum. Walhamdulillah telah ada di tengah-tengah kaum muslimin dari kalangan para ulama juga yang menuliskan biografi-biografi para ulama. Mereka menuliskan, sebut saja kitab dari Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, banyak sekali disebutkan biografi ulama di situ. Sebut saja kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, Siyar A'lamin Nubala, perjalanan tokoh-tokoh yang mulia, Siyar A'lamin Nubala, artinya perjalanan dari tokoh-tokoh yang mulia, dimulai dari bab pertama sejarahnya Rasul. Kitab Mujalladat, dulu saya pernah lihat di Jember, kitabnya sampai 20 jilid kurang lebih. Nah, belasan atau sampai 20 jilid. Nah, kalau dikumpul mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, disusun kurang lebih seperti ini. Barakallahu fikum. Ditulis sejarah para ulama mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti sejarahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan kemudian para sahabat. Sampai semua para sahabat sudah disebutkan, diganti dengan generasi tabi'in. Semua disebutkan tokoh-tokoh para ulama dari generasi tabi'in. Bahkan sampai seorang-orang sesat pun, tokoh-tokoh mubtadi'ah juga disebutkan di situ. Barakallahu fikum. Sampai berakhir pada ulama yang hidup sezaman dan semasa yang didapati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan kita dianjurkan untuk membaca sejarah-sejarah mereka. Barakallahu fikum. Agar kita tidak sombong, agar kita tidak takabur. Barakallahu fikum. Naam, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah pernah menyampaikan, apabila kita membaca ketika beliau ditanya, atau pernah beliau menyampaikan bagaimana cara kita memupuk keikhlasan di dalam hati-hati kita, beliau memberikan nasihat, baca siar para ulama, dibaca bagaimana kezuhudan mereka, bagaimana mereka belajar ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut, bagaimana mereka meriwayatkan hadis dan menyampaikannya, ketakwaan mereka, sikap wara' mereka, maka engkau akan merasakan bahwa engkau ibarat kerikil yang kecil di bawah kaki gunung tinggi yang menjulang. Barakallahu fikum. Kamu tidak ada apa-apanya, sehingga apa yang perlu, yang mesti engkau banggakan? Kalau engkau membaca sejarah dari para ulama, barakallahu fikum, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Sehingga barakallahu fikum, kita merasa apa yang perlu kita banggakan, apa yang mesti kita banggakan dibandingkan dengan para ulama. Naam rahimahumullah. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri menulis sebuah tulisan yang berjudul Salus Suyuf wal Asinnah ala Ahli Al-Ahwa wa Adiyai Sunnah, yang diberi takdim rekomendasi kata pengantar dari Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Wadi'i Hafizahullah. Beliau menyebutkan di dalam salah satu fasal dari karya beliau ini, fi bayan anna min alamati ahli al-bid'ah wal ahwa at-ta'nu fi ulama'is sunnah wa tamjidil mubtadi'ah, tentang bahwasanya di antara tanda dari ahlul bid'ah wal ahwa, mereka mencela para ulama dan ahlu sunnah, mencela para ulama ahli sunnah, dan di samping itu mereka memuji tokoh-tokoh mubtadi'ah. Mereka mencela para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan barakallahu fikum, kebalikan dari itu mereka justru memuji dan memuliakan tokoh-tokoh mubtadi'ah. Beliau menyebutkan bahwa di dalam muqaddimah, di dalam fasal ini, beliau menyebutkan laqad rafa'a Allah manzilatal ulama hamalatal wahyi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kedudukan para ulama, yang mana merekalah pengemban-pengemban wahyu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memuliakan dan menghormati mereka dan menempatkan mereka pada posisi yang tertinggi, yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, terhadap mereka merupakan sesuatu yang harus dan wajib. Bahkan perbuatan ini, memuliakan para ulama, memuliakan para ulama dan menghormati mereka, termasuk minal iman wa ta'zimi dinillah, termasuk dari keimanan kita kepada Allah dan termasuk dari pengagungan kita terhadap agama Allah ini. Kalau antum ingin memuliakan agama Allah, nah, muliakanlah para ulama-nya. Wa dzalika li'annahum hamalatud din wa humatuhu, dikarenakan mereka adalah pembawa, merekalah pembawa dari panji-panji agama ini dan penjaga dari agama ini. Wa masabihud dija yumayizuna linnasi bainal haqqi wal batil, dan para ulama lah yang membedak, yang menjelaskan kepada kaum muslimin antara al-haq dan batil, dan mengingatkan mereka, para ulama lah yang mengingatkan kaum muslimin tentang hak Allah yang harus mereka perbuat dan harus mereka laksanakan. Mereka lah pewaris nabi, wasairuna ala manahijim, yang mana mereka berjalan di atas jalannya para anbiya. Fakaifa la takunu lahum manzilatun wala mahabbatun fil qulubi wala tabjilun. Kalau seperti ini keadaan mereka, nah, bagaimana mungkin hati ini kosong dari sikap memuliakan mereka, mencintai mereka dan menghormati mereka. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memposisikan para ulama pada tempat yang sangat tinggi, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah para pewaris nabi, barakallahu fikum, diibaratkan bagai bintang yang bisa dijadikan sebagai petunjuk pada kegelapan malam, baik di daratan ataupun di lautan. Kalau sudah seperti ini keadaan mereka, bagaimana mungkin hati ini sampai-sampai tidak bisa mencintai dan menghormati mereka? Maka ini adalah musibah, merupakan sebuah musibah yang sangat besar, barakallahu fikum. Bal inna khilafa dhalika huwa maslaku man hadallahu wa rasulahu. Sehingga oleh karena itu, sikap orang-orang yang beriman terhadap para ulama harus cinta dan menghormati mereka, dan bahkan ini dijadikan sebagai bentuk keimanan mereka kepada Allah dan bentuk pemuliaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila ingin memuliakan agama Allah, maka muliakanlah, agungkanlah, hormatilah para ulama-nya. Barakallahu fikum. Bal bahkan inna khilafa dzalik, sesungguhnya lawan dari itu semua, berkebalikan dari itu semua, yaitu jalannya orang-orang yang telah menentang Allah dan Rasul-Rasulnya, dan bahkan ini merupakan jalannya orang-orang munafikin wal yahud wan nasara. Nah, jalannya orang-orang munafikin, Yahudi dan Nasara, barakallahu fikum. Nah, orang-orang Yahud, mereka mencela Rasulullah dan para sahabatnya, dan bahkan orang-orang Yahud mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan kepada kaum musyrikin bahwa mereka ini, kaum musyrikin ini, ahda minal ladina amanu sabila. Orang-orang musyrikin ini lebih berada di atas petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini jalannya atau metodenya orang-orang munafikin, orang-orang Yahud dan Nasoro. Qatalatul Anbiya, yang mana mereka adalah para pembunuh Nabi. Fariqan kadzabu wa fariqan yaktulun. Sebagian mereka ada yang mereka bunuh, mereka dustakan, dan sebagian dari mereka ada yang mereka bunuh. Di antara yang mereka bunuh adalah Nabi Yahya dan Zakaria. Barakallahu fikum. Orang-orang Yahud. Nah, yang mana mereka menggelari kita sebagai mamalik. Mamalik, orang-orang yang harus hormat dan mengagungkan bangsa Yahudi. Nah, Bani Israel, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka adalah abna'ullah wa ahibba'uh. Barakallahu fikum. Naam, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai-sampai mereka telah membunuh para nabi. Di antara nabi ada yang mereka bunuh. Wa maslaki ahlil ahwa' wal bid'ah wa ahlil kalam wal arab al muzahrafah a'da'ul kitabi wa sunnah. Dan ini juga merupakan jalannya ahlul ahwa wal bid'ah dan ahlul kalam wal ara, yang mana mereka adalah musuh-musuh dari Alkitab was sunnah. Nah, diterangkan oleh Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni barakallahu fikum, beliau menyebutkan fi bayani alamati ahlil bid'ah, tentang tanda, penjelasan tentang tanda dari ahlul bidah. Wa alamatu ahlil wa alamatul bidai ala ahliha badiyatun zahiratun. Tanda kebid'ahan seseorang itu jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim. Dan yang paling jelas dari tanda-tanda tersebut, syiddatu muadatihim li hamalati akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sangat besar permusuhan mereka terhadap pembawa-pembawa berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap para ulama dan muhaddithin. Nah, para ulama terkhusus dari kalangan al-muhaddithin, mereka sangat memusuhi para muhaddithin. Wahtikaruhum lahum, dan mereka betul-betul merendahkan dan meremehkan para ulama tersebut. Wastighfafuhum bihim wa tasmiyatuhum iyyahum asyawiyatan wa jahalatan wa zahiriyatan wa musyabbihatan. Dan mereka menamai para ulama tersebut sebagai hasyawiyah. Hasyawiyah atau mujassimah. 6. Ahlu tajsim. Para ulama dikatakan sebagai ahlu tajsim. Atau musyabbiha. Mereka mengatakan para ulama itu sebagai musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wajahala wa zahiriya wa musyabbiha. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annaha bi mu'azzalin anil ilmi. Yang mana hal itu dikarenakan mereka meyakini bahwa khabar-khabar dari Rasulullah SAW atau hadith-hadith dari Rasulullah itu tidak termasuk bagian dari ilmu. Ilmu bagi mereka adalah al-kalam, ilmu yang paling tinggi dan menjadi fasil bagi mereka adalah ilmu al-kalam, bukan ilmu al-hadith dan ilmu riwayat, kata mereka. Wa annal ilma ma yulkihi syaitanu ilaihim min nataiji ukulihim al-fasidah. Dan ilmu bagi mereka adalah apa saja yang telah dibisikkan syaitan kepada mereka akibat dari buah akal-akal mereka yang sudah rusak. Wa wasawisi sudurihim al-mudlimah wa hawajisi qulubihim al-khaliyati minal khair. Ilmu bagi mereka adalah was-was yang ada di dalam hati-hati mereka dan angan-angan yang jauh dari kebaikan. Barakallahu fikum. Dan hujah mereka adalah kebatilan. Naam, sehingga oleh karena itu Al-Imam As-Sabuni menyebutkan sebuah ayat, ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu tuli dan buta penglihatan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam As-Sabuni menyebutkan sebuah riwayat dengan sanadnya sampai kepada Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Qala, Ahmad bin Sinan berkata, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Tidak ada seorang mubtadi' pun di dunia ini kecuali dia tidak suka terhadap ahlul hadith. Apabila fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul haditsi min qalbihi. Kalau seandainya seseorang sudah terjatuh di dalam kebid'ahan, maka akan dicabut rasa manisnya hadis dari hatinya. Ini bahaya. Nah, bahaya kita terjatuh di dalam perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai-sampai kelezatan hadis tersebut dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi. Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, dia berkata, kuntu ana wa Ahmad ibn Al-Hasan wa At-Tirmidzi inda Imamuddin Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Hasan bin Tirmidzi qala lahu Ahmad, berkata Ahmad bin Hasan kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, ya Abdullah, semua al-arba'nya Abu Abdullah, Abu Al-Imam Malik kunyadillah, Al-Imam Ahmad kunyahnya juga Abu Abdullah, Muhammad Idris nam kunyah Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Nam, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, dharbni atailah bima kata ahabal hadith qala ashabul hadith qawmusu. Wahai Abu Abdullah, orang-orang menyebutkan kepada Abu Qutailah di Mekah tentang ashab. Abu Qutailah mengatakan, ashabul hadith qawmusu, bahwasan ashab hadith itu adalah orang-orang yang jelek. Faqama Ahmad bin Hanbal, maka berdiri Hanbal, beliau mengatakan zindik zindik, sambil beliau mengebutkan pakaian beliau, zindik zindik, ini zindik. Nah, sampai beliau ke dalam rumahnya, beliau menyebutkan zindik zindik. Nah, orang yang membenci ahlul hadith, ulama ahlul hadith dan muhadithin, mereka adalah zindik. Nah, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, al-mubtadi'ah sangat benci kepada para ulama. Mulai dari zaman khawarij, mereka benci kepada para ulama dan bahkan para sahabat. Mereka tidak menyukai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan bahkan sampai mereka mengkafirkan, barakallahu fikum, para sahabat tersebut. Di samping kemudian Al-Imam Ismail As-Sabuni Abu Utsman menyebutkan, wa mahabbatu a'immati syari'atihi wa ulama'i ummatihi, barakallahu fikum, beliau menyebutkan tentang ahlu sunnah wal jamaah, wa ja'alahum min atba'i akrabi awliya'ihi wa akramahum wa a'azzahum alaihi wa syaraha sudurahum limahabbatihi. Beliau menyebutkan tentang ahlu sunnah wal jamaah, yang mana beliau menyebutkan sebuah doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut dari wali-walinya, Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengagungkan mereka. Wa syaraha sudurahum li mahabbatihi wa mahabbatu a'immati syari'ati wa ulama'i ummatihi. Kemudian beliau melanjutkan, wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yaumal qiyamah bihukmi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba. Dan barang siapa yang mencintai sekelompok orang, maka dia akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ini berdasarkan hukum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dia akan bersama dengan orang yang dicintai. Ketika Anas bin Malik sampai kepada beliau riwayat ini, yahmadullah, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau menyatakan bahwa saya turut berasa bangga dengan hadis ini. Saya bangga karena saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling saya cintai. Saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan saya berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Nah, almar'u ma'a man ahabba. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, kemudian barakallahu fikum, Al-Imam As-Sabuni menyebutkan sebuah riwayat sampai kepada Naam ila Ahmad bin Salamah qala qara'a alaina Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id Qutaibatu ibnu Sa'id Kitab al-Iman lahu fakana fi akhirih. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id membacakan Kitabul Iman yang ditulis oleh beliau kepada kami, yang mana di akhirnya beliau mengatakan, fa idza ra'aitar rajula, apabila engkau melihat seseorang, yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi, fa'lam annahu sahibu sunnah. Apabila engkau melihat ada orang yang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, ini nama-nama para ulama salaf, wal Imam Al-Auza'i, wa Syu'bah, wa Ibn al-Mubarak, wa Abul Ahwas, wa Syarik, wa Syuraikan, wa Waqi'an, wa Yahya bin Sa'id, wa Abdurrahman bin Mahdi. Apabila engkau mendapati ada orang-orang yang mencintai nama-nama tersebut, maka ketahuilah bahwasanya mereka adalah sahibu sunnah. Dia adalah sahibu sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri, Qultu wa ana aqulu aidan, saya katakan juga, anna man ahabba ulama'ana fi hadzal zaman ahlal hadithi wa sunnah as-salikina maslaka salafis salih, bahwasanya barang siapa yang mencintai para ulama kami pada zaman sekarang ini, yang mana mereka adalah ahlul hadith wa sunnah, yang mana mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalannya salafus salih, barakallahu fikum, dan mengangkat derajat mereka, wa hatha ala mujalasatihim, dan selalu menganjurkan untuk duduk bersimpuh, untuk belajar dari mereka. Barang siapa yang menganjurkan demikian dan mencintai ulama pada zaman sekarang ini, wal iltifaf haulahum, dan selalu berkumpul di sisi mereka, fahuwa sahibu sunnah, maka dia adalah sahibu sunnah, adalah seorang sunni salafi. Wa man hadzara minhum wa abghadahum wa wasafahum bi awsafin munaffirah fahuwa sahibu bid'ah. Dan barang siapa yang memperingati kaum muslimin dari para ulama tersebut, mengupayakan untuk menjauhi para ulama dan membenci mereka dan mensifati mereka dengan sifat-sifat yang membuat orang-orang lain lari, para ulama disifati dengan sifat-sifat yang sangat tercela. Barakallahu fikum. Naam. maka orang seperti ini adalah sahibu bid'ah. Naam, kenapa demikian? Dikarenakan mencela para ulama bagian dari celaan terhadap agama dan sunnah, dan memperingati para ulama, memperingati kaum muslimin dari para ulama. Naam, termasuk dari upaya menjauhkan kaum muslimin dari agama dan sunnah ini. Naam. Barakallahu fikum. Jadi ahlul bid'ah di samping mereka mencela para ulama, justru mereka barakallahu fikum memuji orang-orang yang jelas-jelas berada di atas kesesatan. Naam. Di antaranya adalah barakallahu fikum Imran bin Hibtan, salah seorang tokoh khariji. Dia memuji Abdurrahman bin Muljim, Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan, ya darbatun, ya darbatun min takiyin ma arada biha illa liyabluga min dhir rahm min dhil arshi ridwana. Inni la adhkuruhu yawman fa ahsibuhu aw fal bayti indallahi mizana. Dalam sebuah bait syair dia memuji nama Abdurrahman bin Muljim. Imran bin Hittan memuji Abdurrahman bin Muljim, wahai sebuah pukulan dari seorang yang bertakwa. Nah, Abdurrahman bin Muljim dikatakan sebagai orang yang bertakwa, dan bahkan dia tazkiyah isi hati yang ada di dalam sanubari Abdurrahman bin Muljim. Ma arada biha, tebasan pedang yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljim terhadap Ali bin Abi Thalib, tidaklah dia melakukan hal demikian kecuali untuk sampai kepada keridhaan pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya suatu hari mengingat dia Abdurrahman bin Muljim, fa ahsibu, dan saya menganggap bahwasanya Abdurrahman bin Muljim adalah manusia yang paling berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Pujian yang sungguh sangat luar biasa. Nah, pujian yang sungguh sangat luar biasa, dan bahkan dia katakan bahwa Abdurrahman bin Muljim adalah orang yang paling berat timbangannya nanti di akhirat. Nah, tahu dari mana dia akhir kesudahan dari Abdurrahman bin Muljim? Tahu dari mana apa yang terpendam di dalam hati Abdurrahman bin Muljim? Naam, barakallahu fikum, qabbahahullah. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Asy-Syatibi, dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, ru'yan Ismail bin Ulayyah qala haddathani Ilyasa qala takallama Wasil bin Atha yawman, yakni Al-Mu'tazili. Nah, seseorang rawi yang bernama Ilyasa mengatakan, suatu hari Wasil bin Atha berbicara, seorang Mu'tazilah, bahkan pendiri dari firqah Mu'tazilah, yang mana Wasil bin Atha ini sebelumnya adalah murid dari Al-Hasan Al-Basri, pernah duduk di majelisnya Al-Hasan Al-Basri, akan tetapi dia meninggalkan majelis dari Al-Hasan Al-Basri dan lebih memilih ilmu kalam. 6. Wasil bin Atha berbicara suatu hari, kemudian Amr bin Ubaid mengatakan, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh Wasil bin Atha? Makalamul Hasan wabni Sirin indama tasma'un illa kharqata haidin mulqatin. 6. Tidaklah ucapan Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, ketika kalian bandingkan dengan ucapan Wasil bin Atha, maka ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tersebut ibarat kain untuk darah haid yang dibuang. Nah, barakallahu fikum, ibarat pembalut wanita. Nah, sebuah celaan terhadap kalam ucapan dari para ulama. Nah, ucapan seorang tokoh mubtadi. Nah, kalau dibandingkan dengan ucapan Al-Hasan dan Ibnu Sirin, maka ucapan Al-Hasan dan Ibnu Sirin ini ibarat pembalut wanita. Barakallahu fikum. Ruya anna za'iman min zu'ama'i ahlil bid'ah kana yuridu tafdil al-kalam ala al-fiqhi fakana yakul. Diriwayatkan juga kata Imam Asy-Syatibi bahwasanya ada salah seorang tokoh mubtadi'ah yang mana dia berupaya untuk lebih meninggikan al-kalam daripada al-fiqh, dan dia mengatakan inna ilma Syafi'i wa Abi Hanifah jumlatuhu la yakhruju min sarawili imra'atin. Naam. Sesungguhnya ilmu Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mayoritasnya itu tidak keluar dari celananya wanita, katanya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Celaan yang sangat luar biasa. Naam. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri. Naam. Barakallahu fikum. Ketika beliau membantah seorang tokoh mubtadi'ah, wa nasiya hadzal jahil wa amsaluhu anna Allah ta'ala anzala fihi kalaman yutla ila qiyamis sa'ah. Orang bodoh ini dan yang semisal dengannya lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat tentang haid ini, tentang darah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dia, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Naam, kul huwa adhan, tentang wanita yang haid. Kul huwa adhan fa'tadilun nisa'a fil mahid. Katakanlah itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Tinggalkan mereka, jangan gauli mereka dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Naam. Jangan engkau gauli mereka. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Warattaballahu ta'ala ahkaman katsiran 'alal haid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan syariat-syariat, hukum-hukum yang banyak terkait dengan haid ini. Wa li hadza yaqulu imamu ahli sunnati wal jamaah al-imamu Ahmad bin Hanbal. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, jalastu kitabil fi kitabil haid tis'a sinin hatta fahimtuhu. Saya duduk mempelajari tentang kitabul haid, 6 hukum-hukum yang terkait dengannya. Barakallahu fikum. Karena banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan al-haid ini, masuk padanya hukum sholat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya mempelajari tentang kitabul haid ini sampai 9 tahun. Naam. Hatta fahimtuhu, sampai saya memahaminya. Ini segala Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai 9 tahun mempelajari dalam permasalahan ini saja. Barakallahu fikum, baru beliau bisa memahaminya. Maksudnya di sini tidak ada hal yang sepele di dalam syariat ini. Semuanya itu adalah penting untuk diketahui dan untuk dipelajari. Barakallahu fikum. Termasuk dalam permasalahan ini juga, apalagi hal-hal seperti ini disangkut pautkan dalam rangka untuk mencela dan menjatuhkan kredibilitas para ulama, sampai-sampai dikatakan bahwa ilmunya seorang alim tersebut tidak keluar dari celana wanita, waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Ini merupakan ucapan yang sangat dusta terhadap para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.